Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab tauhid di mana kita sampai pada bab firman Allah Subhanahu wa taala hatta idza fuzi'a an qulubihim al-aya. Di mana di dalam bab ini Al-Musannifu ingin menjelaskan tentang tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ini. Di mana ayat ini menjelaskan tentang khauful malaikah, rasa takut dan rasa pengagungan para malaikat ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dalailut tauhid wa barahinuhu. Termasuk dari dalil yang menjelaskan benarnya tauhid dan wajibnya untuk seorang mengikhlaskan al-ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala dan betul-betul mentauhidkan Allah di dalam pengagungannya. Di mana hatta al-malaikah, malaikat-malaikat yang kiram, makhluk-makhluk yang dari sisi penciptaan, kekuatan, jumlah, begitu pula ketaatan mereka jauh di atas manusia. Namun mereka adalah makhluk-makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai semata-mata mendengar firman Allah Subhanahu wa taala saja mereka tunduk, mereka pingsan dan tidak kuat langsung mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Naam. Kita sampai pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis Nawas bin Sam'an. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala fi bab qawlillahi ta'ala hatta idha fuzi'an qulubihim al-aya. Wa'an Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha aradallahu ta'ala an yuhya bil amri takallama bil wahyi. أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله سبحانه وتعالى فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. Dan dari hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan wahyu terhadap suatu perkara, takallama bil wahyi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan wahyu tersebut. Akhadhatis samawati minhu rajfatun aw ra'datun syadidah. Maka malaikat atau langit-langit ketika itu bergetar dengan dahsyat dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman khaufan minallahi azza wajal, karena rasa takutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hal tersebut didengar oleh ahlus samawat, para penghuni langit, su'iqu wa kharu lillahi sujada, maka mereka pun pingsan dan tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa yakun awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril alaihi salam. Maka makhluk yang pertama kali yang mengangkat kepalanya, yakni sadar dari pingsannya, adalah Jibril. Fa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arad. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Jibril melalui wahyunya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tsumma yamur Jibril 'alal malaikah. Kemudian Jibril bertemu dengan para malaikat, berpapasan dengan mereka. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Maka setiap kali Jibril melewati suatu langit, maka para malaikat-malaikat penghuni langit tersebut bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril? Maka Jibril pun menjawab, "Qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kibir." Yang difirmankan adalah al-haq, kebenaran, wa huwa al-'aliyyul kibir. Dan dialah zat yang maha tinggi, lahi maha agung. Fayaqulu aw fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka malaikat semua mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wajal. Maka Jibril pun sampai kepada orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan wahyu padanya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan wahyu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman dengan wahyu tersebut. Maka di sini, yakni di dalam hadis ini menunjukkan isbat sifatil kalam lillahi azza wajal, penetapan sifat al-kalam, sifat ucapan lillahi azza wajal. Dan bahwasanya kalamullah Subhanahu wa taala bima syi'atihi. Firman Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika hendak berfirman, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu tersebut. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Asy'ari. Yang mereka meyakini bahwasanya kalamullah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala adalah kalamun qadim. Qaim bi nafsillahi Subhanahu wa taala. Kalam qadim atau kalam nafsani. Kalam yang tidak terkait sama sekali dengan masyiatullah. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman dengan kehendaknya. Namun sifatul kalam, firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkait sama sekali dengan al-masyiah wal iradah, kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terdapat di dalam kitab-kitab, baik itu At-Taurah wal Injil ataupun Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lainnya, orang-orang Asy'ariyah mereka mengistilahkan bahwasanya itu merupakan ibarah, merupakan penggambaran dari kalam atau firman Allah Subhanahu wa taala nafsani, yang berada pada diri Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan wahyu itu sendiri, dengan suara, dengan huruf, dengan kehendak Allah. Kapanpun Allah Subhanahu wa taala berfirman, dimanapun Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagaimana caranya pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak, mereka tidak meyakini hal tersebut. Naam. Ini akidahnya orang-orang Asy'ariyah yang ma'al asaf sangat disayangkan sekali, ini adalah keyakinan yang menyebar di sekolah-sekolah yang notabene berbasis atau mengarah kepada agama. Rata-ratanya di dalam akidah ataupun permasalahan al-asma wa sifat, mereka disusupi dengan akidah Asy'ariyah atau yang lebih tepatnya akidah Maturidiyah. Akidah sesat yang Al-Imam Muhammad rahimahullah ta'ala dipecut bahkan diperangi oleh ulatul umur ketika itu, karena Al-Imam Muhammad mempertahankan akidah ahli sunnati wal jamaah bahasanya Al-Quranu kalamullah. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Takallama bihi, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dengannya, bi sautin wa harf, dengan huruf, dengan suara, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Allah akan berbicara. Naam. Ini akidahnya ahli sunnati wal jamaah. Kemudian kita masuk di dalam atau kembali di dalam hadis lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak berfirman, maka akhadhatis samawati minhu rajfa aw ra'da syadida, maka langit-langit ketika itu mulai bergetar dengan dahsyatnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan min Allah azza wa jalla. Maka di sini menunjukkan bahasanya seluruh makhluk-makhluk Allah takut kepada Allah, hatta samawat, bahkan langit-langit pun itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak berfirman saja, malaikat betul-betul bergetar. Naam. Dan apabila firman tersebut terdengar oleh para penghuni langit dari kalangan malaikat, maka mereka pun akan pingsan, tersungkur sujud karena pengagungan dan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka pingsan dan yang pertama kali sadar adalah Jibril alaihi salam. Di mana Jibril alaihi salam adalah asyrafal malaikat. Huwa sayyidul malaika, dia adalah pemimpin dan makhluk yang paling mulia dari kalangan malaikat, pemimpinnya malaikat. Naam. Termasuk yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, min hamalatil arsy. Termasuk malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang terbesar. Maka ketika Jibril alaihi salam sadar dari peristiwa yang begitu besar tersebut, di mana langit bergoncang, seluruh penghuni langit, para malaikat yang luar biasa besar, luar biasa kuat, di mana satu malaikat pernah suatu ketika Jibril ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab suatu kaum dengan teriakan Jibril alaihi salam, maka Jibril pun berteriak sekali sampai orang ataupun kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka seluruh kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut meninggal. Kata Allah, in hiya illa sayhah wahidah. Tidaklah azab mereka semata-mata cuma satu teriakan saja, yaitu yang diteriakan oleh Jibril alaihi salam. Begitu pula ketika Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya Lut dengan membalikkan negeri mereka, membalikkan tempat tinggal mereka, maka Jibril pun membalikkan dengan satu ujung sayapnya saja, menunjukkan kuatnya malaikat. Begitu pula sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari hamalatul arsy, para pemikul arsy-Nya Allah, malaikat-malaikat yang memikul dan memegang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, jarak antara pundak sampai ke ujung telinganya adalah 500 tahun perjalanan. Naam. Ini menunjukkan luar biasanya besar malaikat dan menunjukkan betul-betul kuatnya para malaikat. Bahkan dari sisi jumlah pun mereka banyak. Seluruh langit barakallahu fikum dipenuhi oleh malaikatullah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan mulianya dan kuatnya serta banyaknya para malaikat tersebut, mereka ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, sa'iqu wa kharru lillahi sujada, mereka pingsan dan tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ketika mereka semua pingsan, orang yang pertama kali atau malaikat pertama kali yang mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Jibril dan memerintahkan kepada Jibril untuk menyampaikannya kepada para nabi, orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Jibril hendak menyampaikan wahyu tersebut kepada al-anbiya, kullama marra bisama sa'alahu malaikatuha, ketika setiap Jibril melewati satu langit, maka para malaikat-malaikat yang menghuni di langit tersebut bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna Jibril?" Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril? Para malaikat bertanya karena Kejadian itu adalah kejadian sangat luar biasa. Seluruh orangnya bergetar. Mereka pun sampai jatuh pingsan. Maka mereka bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini pun sebagai takkid isbat sifatil qaul lillahi Subhanahu wa taala. Penetapan sifat al-qaul wal kalam lillahi Subhanahu wa taala. Naam. Maka Jibril pun menyampaikan kepada malaikat al-haq yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. Yakni Jibril tidak membeberkan atau membongkar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan amanahnya Jibril alaihi salam di dalam menyampaikan wahyu. Di mana Jibril hanya menyampaikannya kepada orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat-malaikat yang lain ketika bertanya kepada Jibril apa yang telah difirmankan, beliau tidak menjelaskan, hanya menjawab dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. Tidak lebih daripada itu. Yakni dijawab secara global. Al-Haq. Naam. Wa huwa al-'aliyyul kabir. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lahi, maha agung. Maka para malaikat pun berfirman ataupun afan, mereka berkata sebagaimana apa yang dikatakan oleh Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahallahu azza wa jalla. Maka Jibril pun sampai kepada orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepadanya. Maka hadis ini pun adalah hadis yang serupa atau sama dengan hadis yang sebelumnya, menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala atau tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Maka asyahid dari hadis ini adalah serupa dengan hadis yang sebelumnya. Naam. Wallahu taala a'lamu bisawab. Dengan ini kita selesai dari bab firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzi'a an qulubihim al-ayah. Ada bab setelahnya yaitu bab syafa'ah, dikarenakan bab ini adalah bab yang merupakan bab yang sangat urgent, sangat penting, bahkan termasuk bab inti dari kitab tauhid, di mana pembahasan syafaat ini adalah pembahasan yang selalu banyak kerancuan dan syubhat padanya. Bahkan orang-orang yang menyembah kuburan, bertawassul kepada orang-orang yang telah meninggal, mereka sesat dan salah memahami di dalam mas'alatu syafa'ah. Sehingga karena pentingnya bab ini dan panjang pembahasannya, bahkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan risalah khusus terkait pembahasan ini, yaitu risalah kasyfus syubhat. Maka kita akan akhirkan pembahasan bab setelahnya yaitu bab syafa'ah pada pertemuan berikutnya bi'inillah. Wa naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.